Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله dalam kehidupan dunia anak keturunan merupakan hibah, pemberian dan anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hambanya. Dengannya manusia merasa lebih bahagia dalam hidupnya, mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup di samping anak-anaknya. Allah sebutkan dalam Asy-Syura 49, Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Bagi Allah lah kekuasaan langit-langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Allah berikan yahab hibah. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki anak-anak wanita. Allah berikan pula kepada yang Allah kehendaki anak-anak lelaki, atau menggabungkan keduanya. Dia punya anak laki, dia juga punya anak wanita. Ada pula yang Allah jadikan, yang Allah kehendaki aqim, tidak berketurunan. Sungguh Allah Maha mengetahui dan maha kuasa. Maka anak adalah hibah. Kata Wathilah Ibn al-Asqa' radhiyallahu an, min yumnil mar'ah tabkiruha, atau inna min yumnil mar'ah tabkiraha bil untha qabla dzakar. Dari barokahnya anak wanita ketika Allah sebut mereka sebelum anak laki, karena ayat menyebutkan yahabul liman yasha'u inatha. Setelah itu wa yahabu liman yasha'u dzukura, Allah berikan kepada yang Allah kehendaki anak wanita, disebut terlebih dahulu. Kemudian Allah sebutkan setelah itu Allah berikan kepada yang Allah kehendaki anak lelaki. Maka dari barokahnya anak wanita didahulukan sebelum lelaki. Maka barokah ketika seseorang anak pertamanya adalah wanita, bint. Betapa Islam menjaga dan memuliakan mereka. Ala kulli hal, anak adalah hibah, karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Manusia secara umum seperti kata Ishaq ibn Bishr, empat macam, dan itu ada pada para nabi masing-masing. Ada yang hanya punya keturunan anak-anak perempuan, seperti itulah Nabi Lut alaihissalam, tidak punya keturunan anak laki. Ada yang punya keturunan hanya anak lelaki, tidak punya anak perempuan, seperti itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada pula yang punya anak laki dan anak wanita, seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang tidak berketurunan, seperti Yahya ibn Zakaria alaihimussalam. Dan seperti itu umat manusia. Ada yang anaknya hanya perempuan semua, ada yang laki semua, ada yang ya laki ya wanita, ada yang bahkan tidak berketurunan. Anak, keturunan Allah sebutkan sebagai zinah, perhiasan dalam kehidupan dunia, menyenangkan hati orang tuanya. Firman Allah dalam Kahfi, al-malu wal-banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak adalah zinah, perhiasan, menyejukkan hati orang tuanya di kehidupan dunia ini. Juga Allah katakan dalam Ali Imran, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Al-ayah, dihiasi untuk umat manusia mencintai syahwatnya, baik itu dari istrinya ataupun anak-anak keturunannya. Maka mereka zina, menghiasi kehidupan kita. Namun di sisi lain mereka juga fitnah, ujian, cobaan bagi orang tuanya. Dalam Taghabun Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Hanyalah harta benda kalian, anak-anak kalian fitnah, cobaan bagi kalian, dan Allah di sisinya pahala yang besar. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di atas mimbar sallallahu alaihi wasallam, datang masuk masjid Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma, dalam keadaan keduanya menggunakan pakaian merah, lucu, gemeskan, dan keduanya masih baru belajar jalan. Antum tahu anak kecil kalau belajar jalan sebentar jatuh, dia berdiri lagi jalan sebentar. Melihat itu enggak tahan Rasulullah SAW, turun dari mimbarnya, sampai kemudian mengambil dan menggendong keduanya karena rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian beliau katakan, shadaqallah, maha benar Allah. Beliau baca ayat ini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta benda kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Ra'aitu hadainil ghulamain yamshiyani wa yata'atharan falam asbir hatta nazaltu wa hamaltuhuma. Seperti kalian lihat tadi, aku melihat dua anak ini berjalan jatuh-jatuh, maka aku enggak sabar sampai aku turun dari mimbar, aku ambil dan aku gendong. Hadis di Abu Dawud. Terkadang anak itu bisa menjadikan kedua orang tuanya terlalaikan dari ketaatan kepada Allah, bisa mengakibatkan kedua orang tuanya menyalahi istiqamah dan tuntutannya. Dalam munafiqun Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian terlalaikan, jangan melalaikan kalian harta kalian, anak-anak kalian dari zikrullah. Dan yang melakukan itu dari kalian, mereka itu sungguh orang-orang merugi. Juga Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, dari istri kalian, dari anak-anak kalian ada yang mereka itu musuh bagi kalian, maka hati-hati kalian dari mereka. Musuh bukan berarti layak diperangi atau dimatikan, tetapi musuh yang bisa melupakan kalian dari akhirat, bisa membuat kalian melanggar syariat Allah. Maka hati-hati kalian dari mereka. Sekilas ketika disebutkan demikian, khawatir ada saja dari mukminin yang menganggap berarti dia harus keras menghadapi anak istrinya karena musuh yang harus dia hati-hati padanya. Mungkin saja mereka beranggapan aku harus keras, harus sangar, kaku menghadapi mereka ini yang musuh. Maka Allah sebutkan berikutnya, wa in ta'fu wa tasfahu. Tapi kalau kalian memaafkan, kalian mengampuni, bimbingan dari Allah, walaupun mereka disebutkan musuh bagi kalian, anak istri, tidak berarti kalian keras menghadapi mereka, tidak berarti kalian kaku, tidak berarti kalian harus sangar. Tapi Allah katakan, kalaupun kalian mengampuni dan memaafkan, rahmatlah kepada mereka, lunak dalam membimbing dan menghadapi mereka. Ala kulli hal, itu cuplikan dari beberapa ayat-ayat Quran yang menunjukkan kepada kita betapa erat hubungan orang tua dengan anak, betapa mereka penyempurna kehidupan ini, membuat tenang, bahagia ibu dan bapaknya saat mereka punya anak keturunan. Maka hubungan orang tua dan anak sangat kuat, sangat erat, dan itu Allah sebutkan di dalam Quran, sehingga Allah wasiatkan anak-anak itu kepada orang tuanya. Dalam An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum, Allah wasiatkan kepada kalian anak-anak kalian, karena eratnya dan kuatnya hubungan anak dan orang tua. Wasiat ma'ruf adanya adalah perkara terpenting yang disampaikan di saat yang sangat penting pula untuk perkara yang juga sangat penting. Itu wasiat. Ya layaknya orang kalau mau wafat misalnya, dia wasiatkan ke anak-anaknya, yang rukun kalian, jaga ini itu sholat kalian. Karena itu wasiat-wasiat terpenting, perkara yang harus dia sampaikan sebelum dia wafat kepada anak-anaknya. Dan itu yang Allah berikan, Allah sampaikan kepada mukminin, yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kepada kalian, anak-anak kalian, perkara yang harus mereka jaga, mereka fahami, mereka jangan sampai itu mereka lalaikan, jangan sampai mereka sia-siakan. Para tauladan kita, anbiya wal mursalin alaihimussalam, karena memahami pentingnya arti semua ini, mereka berdoa memohon kepada Allah Rabbnya. Dalam Ali Imran, hunalika da'a Zakaria Rabbah, di sana Zakaria alaihissalam berdoa memohon kepada Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau katakan, wahai Rabbku, hibahkan, berikan kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik, thayyibah. Innaka sami'ud du'a, dan engkau maha mendengar doa. Memohon, minta kepada Allah. Tidak hanya meminta anak saja, tidak semata-mata punya keturunan, selesai, tapi lebih dari itu, dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik. Yang diharapkan anak itu saleh, berbakti dan bermanfaat bagi orang tuanya, menyenangkan mereka. Dan Allah sebutkan itu pula doa mukminin ibadur rahman dalam doa mereka di Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka selalu berkata, wahai Rabb kami, berikan kepada kami, istri-istri kami, anak-anak kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata kami, menyenangkan hati kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin panutan dalam kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Di Musnad Ahmad, juga Ibnu Majah, Rasulullah SAW menyebutkan, innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah. Seseorang diangkat derajatnya di jannah, ditambah. Fayaqulu anna hadha, maka dia tanya, dari mana ini? Ini dia merasa amalan dia enggak sampai untuk mendapat derajat tinggi ini. Tapi kalau diberikan padanya derajat yang lebih tinggi, dari mana dia dapat itu? Fayuqalu bistighfari waladika lak. Maka dijawab kepadanya, ini karena istighfarnya anakmu untukmu. Artinya manfaat anak besar, faidahnya bahkan di akhirat, bukan hanya di dunia. Bermanfaat bagi orang tuanya di akhiratnya. Dan ma'ruf hadis Ibnu Majah, sab'un yajri ajruha lil 'abd ba'da mautihi wa huwa fi qabrih. Ada 7 perkara yang pahalanya terus mengalir kepada seorang hamba bahkan setelah matinya, dalam keadaan dia di dalam kuburnya sudah enggak berbuat apa-apa, sudah enggak bisa beramal, mati dalam kubur, tapi terus ngalir pahala padanya. Salah satu dari 7 itu Rasulullah sebutkan, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Kalau dia punya anak dan anak itu beristighfar untuknya setelah kematiannya, Allahumma gfir li abi, Allahumma gfir li ummi, itu doa si anak terus, maka ngalir itu pahala kepada orang tuanya di dalam kuburnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian kita fahami betapa besar manfaat dan faedah anak keturunan di dunia maupun di akhirat bagi orang tuanya. Tentunya saat anak itu anak yang saleh, dan anak yang saleh keumumannya tidak akan dia menjadi anak yang saleh kecuali saat orang tuanya peduli dan memperhatikan tarbiyah, pendidikan, pembinaan kepada anaknya dalam akhlaknya, suluknya, adab-adabnya, akidah dan ibadahnya, perlu dia bentuk, perlu dia siapkan semenjak dini. Butuh perjuangan besar, dan itu sifat mukminin. Terbukti di dalam ayat-ayat Quran betapa mereka peduli dan selalu terus memikirkan dan mementingkan nasib dan kondisi anak-anaknya. Nabiullah Ya'qub alaihi salam dalam keadaan bahkan fi firasyil maut, sudah mendekati kematiannya, tidak lupa wasiat kepada anak-anaknya dalam akidah dan ibadahnya, seperti yang Allah sebutkan, am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menjadi saksi saat kematian telah mendekat kepada Nabi Ya'qub, ketika beliau sampaikan kepada anak-anaknya, "Ma ta'budun min ba'di," apa yang kalian sembah nanti sepeninggalku, bagaimana ibadah kalian dipentingkan oleh orang tuanya. Qalu na'budu ilahak, jawab mereka, kami tetap akan ibadah pada Tuhanmu, Tuhan leluhur kita Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu, hanya Dia yang kita sembah dan kepadanya kita berserah diri. Itu pula yang diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tushrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah saat Luqman menasehati, mau'idhah, menyampaikan mau'idhah, ya'idhuhu, wa jangan kepada anaknya, la tusyrik billah ya bunayya, wahai anakku, jangan kamu syirik, jangan kamu sekutukan Allah dengan yang lain. Syirik merupakan kedzaliman yang sangat besar. Ila akhiril ayat. Sekian wasiat beliau sampaikan. Ya bunayya aqimish shalah, wahai anakku, tegakkan salat, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan kepada yang ma'ruf, wanha anil munkar, larang dari yang munkar, wasbir ala ma asabak, dan sabarlah dari apa yang menimpamu, inna dzalika min azmil umur. Dan wasiat-wasiat lain yang antum ketahui, wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, waqsid fi masyik, waghdud min sautik, inna ankaral aswati la sautul hamir. Ya ibadah, ya tauhid, larangan syirik, akhlak dan adab, jaga bicaramu, jangan teriak-teriak, rendahkan suaramu, karena suara terburuk, suara himar, melengking keras. Adab, jangan kamu palingkan mukamu dari orang. Asyahid yang diinginkan betapa mereka mau'idhah disampaikan kepada anak-anaknya, artinya dipedulikan, dipentingkan. Terus mau'idhah, nasihat, itu menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW menyebutkan, kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Fal amir alladhi 'alan nas fa huwa ra'in 'alaihim wa huwa mas'ul 'anhum. Kalau itu penguasa, ya dia pemimpin umat dan bertanggung jawab, akan Allah tanya bagaimana kepemimpinannya. War rajul ra'in 'ala ahli baiti wa huwa mas'ul 'anhum. Di sini, dan seorang suami atau seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan akan Allah tanya dia, akan Allah minta pertanggungjawaban dia, bagaimana dia memimpin anak istrinya. Mas'ul an ra'iyyatih. Maka di akhir hadis setelah yang lain-lain Rasul sebutkan, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyyati. Maka sadari, ketahui oleh kalian, masing-masing kalian adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab akan Allah tanya, Allah minta pertanggungjawabannya dari kepemimpinannya di akhirat kelak. Juga dalam hadis riwayat Utsman Al-Hatibi, aku mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, adib ibnak, ajari anakmu adab, akhlak, tanamkan kepada mereka, fa innaka mas'ul an waladik, dan kamu bertanggung jawab atas anakmu. Kamu akan ditanya di yaumul qiyamah, kamu tunaikan atau tidak itu kewajiban. Maka tugas orang tua ta'dib, mengajarkan itu adab. Ya apa saja dari adab-adab sunnah, adab-adab syariat. Masalah makan, masalah ini, bakti kepada orang tua, ibadahnya, ayo sholat. Gak boleh makan tangan kiri nak, makan tangan kanan, baca bismillah, ini, itu. Dan itu yang kamu akan ditanya oleh Allah, kamu gak ditanya hasil. Ibnu Umar katakan, kamu akan diminta pertanggungjawabanmu, bagaimana kamu menjalankan amanat itu. Kewajiban itu kamu tunaikan atau tidak. Mada adab tahu, bagaimana kamu ajarkan adab, akhlak kepada anakmu. Wa mada alam tahu, apa yang kamu ajarkan ilmu kepada mereka. Wa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi lak, sebagaimana anakmu juga bertanggung jawab. Sama tanggung jawab dia, dia akan ditanya oleh Allah bagaimana bakti dia kepadamu, bagaimana ketaatan dia terhadapmu. Maka masing-masing punya kewajiban, masing-masing punya tanggung jawab, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Kalau itu kamu tunaikan dengan baik, ya kamu akan jawab, ya Allah, aku sudah ajarkan, aku sudah didik dia, aku nasihati, aku ingatkan. Dan itu tugasmu. Dia bakti tidak bakti, dia soleh tidak soleh, bukan tanggung jawabmu. Kamu berusaha membimbing mendidiknya, kamu berdoa kepada Allah untuk itu. Anakmu pun akan ditanya oleh Allah, kamu sudah dididik, kamu sudah dinasehati, kamu sudah diajari, bagaimana ketaatanmu kepada orang tuamu, bagaimana baktimu, ihsanmu kepada orang tuamu. Maka masing-masing hendaklah menjalankan amanat itu, wajibannya, masing-masing akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan demikian, tanggung jawab orang tua, amanat ini tidak hanya sebatas materi, masalah makan, minum, pakaian, atau seputar itu. Sebagian orang tua menganggap, yes, itu tanggung jawab saya. Yang penting tak kasih makan, yang penting anak-anakku tidak kelaparan, dan itu tanggung jawab saya. Saya kerja supaya mereka bisa makan layak, berpakaian layak, punya tempat tinggal yang layak. Sementara dia lalaikan yang jauh lebih besar dan lebih penting, bimbingan akidah, ibadah, dan akhlak mereka tidak diperhatikan. Betapa seringnya kamu dapati orang tua gelisah kalau mendapati ada kekurangan pada anaknya dalam hal-hal materi ini. Entah itu kurang vitaminnya, kurang susunya, atau apalah. Dan mungkin akan dicela sana sini oleh mertuanya, oleh kakaknya, paman bibinya. Atau kalau itu ya sama masalah materi duniawi, misalnya perkembangan akademik anaknya. Ini kok hasil ujian anakmu matematika dapat 5, bahasa Indonesia kok dapat 4 misalnya. Lisah dan bingung. Ya privatkan, dia cari guru les, dia didik ini itu. Tapi coba ketika itu menyentuh ranah ibadah, akhlaknya. Anaknya gak sholat jamaah, gak peduli itu. Dan anggota keluarganya juga yang lain dukung, gak ada yang peduli, gak ada yang mencela dia. Kamu orang tua membiarkan anakmu gak sholat jamaah, bagaimana kamu orang tuanya, akhlaknya anakmu begini begitu, gak ada. Tapi kalau itu kembalinya materi dan dunia, wah pada bicara semua. Dan itu kekeliruan besar. Lebih mementingkan materi duniawi daripada akhirat. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang sangat dibutuhkan oleh anak adalah masalah perhatian dan pendidikan akhlaknya. Karena anak tumbuh kembang, semakin dewasa, semakin besar, tergantung yang dibiasakan oleh orang tuanya. Bagaimana orang tuanya mencontohkan dan membiasakan perkara kebaikan atau kejelekan. Dan itu semenjak dini, orang tuanya mungkin suka cekcok sama suami istri ini. Dan itu dilihat, didengar oleh anaknya. Mungkin dia mengira anak masih kecil, TK atau bahkan mungkin di bawah itu. Gak ngerti. Dia teriak-teriak, dia mungkin naudzubillah mengumpat-ngumpat. Tertanam kepada benak si anak ini. Kamu sadari atau tidak, kebiasaan itu masuk dalam jiwanya. Pemarah, angkat suara sedemikian rupa, terbentuk demikian dia sampai dewasa. Dan sulit ketika dia sudah besar untuk merubah kebiasaan-kebiasaan itu. Karena sudah paten tertanam dalam dirinya. Illa an yasha Allah. Kecuali kalau Allah kehendaki kebaikan baginya. Seperti kata Imam Ibnu Al-Qayyim, perkara yang harus diperhatikan oleh orang tua semenjak dini, pendidikan kepada anak-anaknya. Makanya di dalam sunnah, di dalam Quran, banyak yang memperingatkan masalah ini. Antara lain yang Allah sebutkan dalam tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga dengan mendidik mereka, tarbiyah yang baik kepada mereka. Bagaimana orang tua mengemban amanat besar itu, dalam tarbiyah kepada anak-anaknya. Makanya di dalam riwayat disebutkan innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ah ahafidha dhalik am dhayya' hatta yas'ala ar-rajula 'ala ahli baitih. Allah akan tanya, dalam keadaan Allah Maha Tahu, Allah minta pertanggungjawaban setiap pemimpin, bagaimana dia memimpin. Semua akan Allah tanya, semua Allah minta pertanggungjawabannya. Apakah itu dia jaga amanatnya atau dia sia-siakan? Sampai-sampai Allah akan tanya seorang lelaki, bagaimana dia memimpin rumah tangganya, anak istrinya, karena dia termasuk pemimpin tadi. Apakah dia sia-siakan, tidak dia jaga, tidak dia tunaikan kewajiban-kewajibannya, atau bagaimana? Akan Allah minta pertanggungjawaban itu di yaumul qiyamah kelak. Artinya itu di sisi lain hak anak atas orang tuanya. Seperti yang Rasulullah katakan, wa inna liwaladika alaika haqqo. Dan sungguh anakmu pun punya hak atas dirimu. Ya, hak dia untuk dibimbing, untuk dinasehati, untuk ditarbiyah, dididik. Sebagaimana istrimu punya hak kepada kamu kan? Ya, hak dia untuk kamu cukupi nafkahnya, lahir, batin. Dan dia berhak menuntut haknya. Itu hak dia yang harus dia dapati. Sama. Anakmu pun punya hak atas dirimu yang akan dia tuntut kalau tidak dia dapati. Pendidikannya, tarbiyahnya, akidah dan ibadahnya, akhlak dan sifatnya. Hak yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Hak kita, hak anak-anak kita terhadap kita sebagai orang tuanya. Wa inna liwaladika alaika haqqo. Maka tunaikan masing-masing yang punya hak tersebut sesuai haknya. Kata qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi rahimahullah, maka dengan ini anak adalah amanat di pundak orang tuanya, bapak dan ibunya. Amanat yang mereka pikul. Dari kecil, dari awal, kalbu si anak ini bersih, suci, kosong, tinggal bagaimana orang tuanya mengisi dan mengukir apa yang dia tanamkan, yang dia biasakan pada anaknya. Kalau itu kebaikan, ilmu dan amal soleh, ya akan bahagia anak itu kelak dunia dan akhiratnya, dan pahalanya akan disertai, sama dapat pahala orang tuanya, pengajarnya, pendidiknya. Tapi kalau diisi dengan kejelekan, itu yang diukir dalam kalbunya, dibiarkan terabaikan begitu saja, disia-siakan, akan celaka anak ini. Dan dosanya akan juga sama didapati oleh orang tuanya yang menyia-nyiakan dia. Amanat bagi orang tua yang menjadi tanggung jawab berat, tanggung jawab besar di pundak mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara terpenting, perkara terbesar yang harus ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya tentunya pendidikan iman, pendidikan tauhid, akidah. Dan seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya. Di dalam hadis, saat Rasulullah SAW membonceng Ibnu Abbas, beliau sampaikan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat," wahai anak, karena beliau sangat muda saat itu, "aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat ini. Ihfadillah yahfadka," jaga Allah olehmu, pasti Allah pun akan menjagamu. "Ihfadillah tajidhu tujahak," jaga Allah olehmu, pasti kamu dapati Allah selalu di hadapanmu, melindungimu, membelamu. "Wa idza sa'alta fas'alillah," kalau kamu minta sesuatu, minta kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah," kalau kamu minta pertolongan hanya kepada Allah. "Wa'lam annal ummah law ijtama'at 'ala ayyin fa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak." Dan ketahui olehmu, wahai anak, yakini, kalaupun umat manusia ini semua bersatu padu, kumpul sepakat untuk suatu manfaat bagimu, kebaikan, tidak akan bisa mereka lakukan itu kecuali sebatas yang memang telah Allah catat untukmu, takdir. "Walau ijtama'u 'ala ayyadhurruka bi syai' lam yadhurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaik." Begitu pula kalau mereka kumpul sepakat semuanya bersatu padu untuk mencelakaimu, memadzaratkan kamu, tidak akan bisa itu mereka lakukan kecuali sebatas yang telah Allah catat bagimu, takdir. "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf," pena sudah diangkat, lembaran telah kering, ini takdir telah selesai, tidak akan ada yang berubah, tidak akan terjadi pada dirimu kecuali yang sudah Allah tentukan. Intinya pendidikan ini, nilai-nilai ini ditanamkan kepada si anak semenjak dini, masalah takdir, iman kepada takdir, akidah, minta pertolongan hanya kepada Allah, minta seluruh hajat kamu kepada Allah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, saat anakmu sudah mulai bisa bicara, sudah bisa mengucapkan kata-kata, maka talqinkan, yakni ajari dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, Muhammad Rasulullah. Hendaknya itu yang pertama masuk di telinganya, yang pertama dia dengar tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, tauhid kepadanya bahwa hanya dia yang berhak disembah, hanya dia yang boleh dituhankan, diibadai. Tidak ada yang boleh diibadai selain Allah, haram dan syirik. Ini yang pertama diperdengarkan di telinga dia. Tanamkan kalau Allah itu fauqa arsyih, di atas arsy-Nya, melihat dan mengawasi seluruh amalan dan gerak-gerik hambanya, mendengar segala ucapan mereka, selalu bersama mereka dimanapun mereka berada. Ditanamkan itu kepada si anak semenjak dini. Ilmu tauhid ini sebelum dia diajarkan ilmu-ilmu yang lainnya. Kata Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu an, kunna ghilmanan hazawah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayu'allimuna al-iman qabla al-Qur'an thumma yu'allimuna al-Qur'an fazdadna bihi imana wa innakumul yawm tu'allimuna al-Qur'an qabla al-iman. Kami, ini para sahabat, masih anak-anak saat bersama Rasulullah SAW, beliau ajarkan kepada kami iman sebelum beliau ajarkan Quran. Sudah ditanamkan nilai iman itu kepada kami. Baru kemudian beliau ajarkan Quran. Sehingga bertambahlah iman kami, semakin faham, semakin mengerti, bertambah ilmunya sedikit demi sedikit. Tapi kalian, kata Jundub, kalian ajarkan Quran kepada mereka sebelum kalian ajarkan iman kepada mereka. Terbalik. Bukan demikian para sahabat dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pula yang dikatakan oleh Ja'far dari anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Kana Ali ibn al-Huzain yu'allim waladahu, terbiasa Baitun Nubuwah, karena mereka ahlul bait radhiyallahu anhum. Ali bin Husain mengajarkan kepada anak-anaknya, yaqul, yang diajarkan qul, dibiasakan si anak untuk mengucapkan amantu billah wa kafartu bittaghut, aku beriman kepada Allah dan aku kufuri taghut. Dan ditanamkan tauhid, segala yang disembah selain Allah, semua yang diibadai dituhankan selain Allah, aku ingkari, aku benci, aku kufuri, dan aku beriman hanya kepada Allah, hanya padanya aku menyembah, ibadah. Semenjak kecil, anak-anak mereka dibiasakan mengucapkan itu, memahami itu, sehingga benar-benar iman dan tauhid ini tertanam dalam dirinya. Sebagaimana pula ditanamkan dan diajarkan kepada mereka bahaya pertemanan yang buruk, sahib kawan yang jelek. Karena itu berpengaruh, mempengaruhi akhlaknya, mempengaruhi akidahnya bahkan. Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan, la'an yashaba ibni fasiqan syatiran sunniyan ahabbu ilayya min an yashaba abidan mubtadi'an. Anakku ibn, anak muda masih kecil, kalaupun seandainya dia berteman dengan orang atau anak fasik, syatir ini di istilah mereka orang yang ini banyak melakukan kefasikan atau maksiat-maksiat fujur, lebih aku senangi ketimbang dia berteman dengan ahli ibadah tapi mubtadi', pelaku bid'ah dan ahlul bid'ah. Ya tentu seperti Syekh Rabi' sebutkan, Allah yahfaduh, yang semacam ini mubalaghah dari mereka a'imah. Wa illa kedua-duanya tercela dan dibenci, baik itu kebid'ahan ataupun kemaksiatan. Dua-duanya bukan hal yang menjadi pilihan. Harus dijauhi dan ditinggalkan. Tapi yang dimaksud, agar kemudian mereka sadar dan tertanam pada sanubarinya bahwa kebid'ahan itu sangat buruk sekali, sangat bahaya besar, bahkan melebihi bahaya dan kejelekan, kefasikan dan kemaksiatan. Bukan berarti seorang salaf, imam tabi'in seperti Sa'id bin Jubair membolehkan dan beliau tenang kalau anaknya bersama fajir, fasik, pokoknya enggak bersama ahlul bid'ah. Ya bukan itu yang dimaksud, dan beliau pun tidak memaksudkan itu. Ya tetap orang tua enggak akan tenang anaknya bersama mereka ahlil fujur, ahlil fusuk, orang-orang fasik, fajir, apalagi itu ahlul bid'ah. Tapi tadi yang dimaukan mubalaghah, agar si anak benar-benar tahu semenjak dini orang-orang ini tidak patut, enggak pantas didekati. Enggak boleh dekat bersama mereka. Sehingga itu yang beliau ucapkan, anakku berteman dengan orang fasik, syatir, tapi sunni. Ini syahidnya. Ya ahli sunnah, dan antum tahu ahli sunnah bisa bermaksiat. Mungkin bermaksiat, terpeleset dalam kemaksiatannya. Dan iman yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Mungkin fulan ahlu sunnah sedang turun imannya sehingga melakukan kefasikan ini atau itu. Tapi selama dia di atas sunnah, selama manhajnya manhaj yang hak, salaf, ya masih aman. Karena dia sadar, atau kefasikannya pun dia sadar kalau itu jelek. Mungkin dia malu ketika ketemu denganmu, mungkin gak bisa melihat wajahmu karena malu. Sadar dia melakukan kejelekan. Beda dengan si pelaku kebid'ahan yang bangga dan merasa benar dengan kebid'ahannya. Itu yang dimaksud. Oleh karenanya pula, a'immatus salaf mencari mu'addib atau mu'allim sunni yang mengajari anak-anaknya, yang mereka juga di atas sunnah, di atas manhaj salaf, karena pengaruhnya juga besar. Yang diketahui ibadahnya bagus, akhlaknya mulia, sehingga itu terbentuk juga, tertanam pada si anak. Ma'ruf apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka perhatikan olehmu dari mana kamu ambil itu agama. Kata Abu Ishaq rahimahullahu taala, la tu'allimu auladakum illa 'inda ar-rajulil hasaniddin fadinus sabi 'ala dini mu'allimi. Jangan kamu ajari anak-anakmu ilmu pendidikan kecuali pada orang yang hasanuddin, yang memang agamanya baik, agamanya terpercaya. Ya ini kamu tahu akidahnya seperti apa, tauhidnya bagaimana, ibadahnya orang itu seperti apa, akhlaknya. Jangan kamu percayakan dalam pendidikan anakmu, pengajarannya, kecuali orang yang seperti itu. Fadinus sabi, kata Abu Ishaq, karena agama anak itu akan mengikut kepada agama pendidiknya, muallimnya. Seperti apa si pengajar, ya seperti itu anaknya. Anak didiknya jadi seperti apa ya tergantung yang mengajari dia. Makanya penting. Dan sekali lagi, orang tua banyak acuh. Orang tua sangat disayangkan banyak tidak peduli. Dia menganggap yang penting aku sekolahkan, yang penting aku ajarkan pada dia. Tapi kamu tahu siapa yang mengajari anakmu? Guru dia ini siapa? Anakmu belajar menimba ilmu, mau tidak mau terpengaruh oleh, dan sangat besar pengaruhnya, oleh pendidiknya, pengajarnya. Kamu tahu siapa dia? Manhajnya bagaimana? Akidahnya seperti apa? Akhlak ibadahnya? Kamu ngerti? Anakmu ke sekolahan, anakmu ke tempat lembaga pendidikannya, siapa gurunya? Sekali lagi ingat, itu amanatmu, tanggung jawabmu, akan diminta oleh Allah yaumul qiyamah. Enggak cukup kamu merasa yang penting sudah tak sekolahkan, tak masukkan ke sana atau ke sini. Kamu harus tahu. Dan ironis, orang tua ini, bapaknya atau ibunya, atau kedua-duanya, kalau itu materi, peduli sekali. Tapi anak yang menjadi buah hatinya, fal dhahtul kabid, faldatul kabid, yang menjadi belahan jiwanya, darah dagingnya, dia gampangkan. Sekarang kamu sebagai bapak atau ibu kerja misalnya sekian tahun sampai mengumpulkan modal banyak, taruh 100 juta begitu. Baik, itu dari keringatmu berdua. Siapa yang berani dan mau memberikan 100 juta ini kepada orang yang tidak dia kenal? Ini kami ada 100 juta, tolong kamu pegang. Terserah kamu sudah, kamu mau gunakan apa. Aku pokoknya minta 20% sekian persen atau 50-50. Sementara ini orang yang kamu berikan padanya 1 juta, kamu gak kenal, ada yang berani? Yakin gak ada yang berani? Ya gak mau rugi nih 100 juta ini, dikumpulkan setengah mati sekian puluh tahun mungkin, keringat dan tenaganya. Dia hanya berani berikan kepada orang yang dia tahu, dia kenal. Fulan, teman baiknya fulan, tetangganya, orang yang betul-betul dia kenal. Dan dia tahu surat-suratnya, dia mungkin minta bukti-buktinya mungkin di depan notaris dan lain sebagainya. Hati-hati sekali dia. Gak ingin 100 juta ini raib, gak karuan, gak jelas. Gak sembarangan kan? Wa illa itu mobil kamu yang berharga, kamu baru beli 300-400 juta, berani kamu pinjamkan ke orang yang kamu gak kenal? Push, hilang itu mobil. Kamu gak berani. Oh gak bisa. Sewa, sewa harus sopir yang pilihan saya, yang saya kenal, agar aman barangmu. Itu materi duniawi. Tapi anaknya, coba bercermin, bagaimana anakmu? Dengan mudahnya kamu masukkan ke sana, kamu daftarkan ke situ, kamu tahu siapa guru-gurunya, kamu teliti, kamu tanya. Kamu kenal saja enggak? Kev itu orang, manhajnya bagaimana, isi uteknya itu apa, kamu enggak tahu. Isi utak si pengajar, si muallim yang mengajari anakmu, kamu enggak paham. Apa isi uteknya itu, akidah apa dalam kepalanya? Mu'tazilah kah, Jahmiyah kah, Syiah, Qadariyah, Murji'ah, wallahu a'lam, Khawarij. Kamu enggak paham. Mungkin itu orang mulhid, mungkin itu orang musyrik, mungkin kamu gak paham. Mungkin dia gak sholat 5 waktu, subhanallah. Dengan gampangnya kamu lepas buah hatimu ini. Emang buah hati kamu, anak kamu lebih murah dari 100 juta? Sehingga gampang sekali kamu biarkan, biar sudah gak apa-apa. Urusan 100 juta kamu mati-matian mempertahankan anakmu. Di mana logika orang tua? Di mana amanat dia menjaga anaknya? Mas'uliyah, tanggung jawab besar yang harus dia pertanggungjawabkan. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita skor untuk sholat, insyaallah kita lanjutkan ba'da shalah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.